Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan pajak UKM sebesar 2% untuk usaha beromset 300 juta hingga 4,8 miliar rupiah per tahun dan 0,5% untuk usaha beromset di bawah 300 juta per tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komisi 6 DPR, Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, apa komentar Anda mengenai hal ini? Ya, saya rasa sih kalau untuk perpajakan kita mintanya ada opsi, tidak hanya dari sales saja, karena margin daripada UKM kan kecil, ya 3%-an gitu kan. Kalau diambil 2%, apa yang mereka bisa dapat? Ya, lebih baik net profit after dipotong mereka punya overhead aja. Katakanlah PPH-nya dibuat 10%, tapi dari net operating income. Karena itu selalu jumlahnya lebih kecil dari persentase yang disampaikan. Ya, karena kalau dagangnya UKM kan marginnya tipis. Kalau marginnya cuma 3% dipotong 2%, mereka kerja apa? Ya, kalau UKM nggak punya margin kan mati. Waktu itu sih saya usul 10% dari net income sesudah dipotong operasional. Memang resikonya UKM harus mempunyai laporan keuangan. Tapi saya pikir 10% itu lebih realistis karena berapapun yang mereka hasilkan ya dibayar pajak. Problemnya kan kalau rugi diambil 2% lebih mati lagi. Kan nggak semua usaha untung. Dengan 2% ini kayak untung, merugi kan kena 2%. Jadi saya pikir sih penting untuk duduk dulu ya. Jangan sosialisasi, duduk, direview lagi. Nggak bisa langsung diterapkan. Di-exercise dulu. Ini kan belum pernah di-exercise. Kalau ini kan nggak bisa disamakan dengan jasa konstruksi. Jadi kan pola yang diambil adalah seperti jasa konstruksi, PPH final. Lalu menurut Bapak, apakah UKM ini memang perlu untuk dikenai pajak? Seluruh industri wajib untuk dipajakin, termasuk UKM. Tetapi besarannya itu yang harus dibahas dan formulanya juga harus dibahas. Demikian Ketua Komisi 6 DPR Airlangga Hartarto. Saya Wendy Lim.